نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian Mustalah Al-Hadis pada kali ini tentang Al-Jarah wa Ta'lil. Dan kita akan membahas tentang Al-Jarah di sini dari definisinya, ta'rifnya, aqsamnya, ya, jenis-jenisnya, maratibnya, tingkatan-tingkatannya, dan syarat-syarat diterimanya jarah. Jarah di antara definisinya, di sini ada definisi jarah, dikatakan al-jarah adalah an yadhkura rawi bima yujibu radda riwayatihi min itbati sifati raddin au nafyi sifati qabulin. Jarah adalah an yadhkura rawi bima yujibu radda riwayatihi min itbati sifati raddin au nafyi sifati qabul. Jarah adalah ayat kurrawi, seorang perawi menyebutkan, di sini ayat kurrawi menyebutkannya keadaan seorang perawi, keadaan perawi bima dari riwayatihi yang dapat menyebabkan riwayat yang ia sampaikan min isbati sifati raddin. Ya, ditolak di sini. Yang membuat, menyebabkan riwayat yang disampaikan oleh perawi yang disebutkan keadaannya itu tertolak. Baik min itbati sifati raddin, baik dengan cara menetapkan sifat penolakan, au nafi sifati qabulin, atau menafikan sifat penerimaan. Jadi dengan menetapkan sifat penolakan, misalnya mengatakan dia fasik, maka ini sifat penolakan, atau menafikan sifat penerimaan seperti tidak dianggap atau tidak siqah. Nah, ini menafikan sifat penerimaan. Misalnya dengan mengatakan dia kazzab. Kazzab, pendusta, ini berarti isbatu sifati raddin, yaitu menetapkan sifat penolakan. Juga fasik, itu isbat sifati raddin, menetapkan sifat penolakan. Juga dhaif, isbat sifat raddin, menetapkan sifat penolakan. Adapun kalau misalnya laisa bithiqah, tidak thiqah, itu namanya menafikan sifat penerimaan, yaitu nafyu sifati qabul. Juga la yu'tabar, tidak dianggap, juga nafyu sifati qabul. Juga la yuktab hadithuhu, hadithnya tidak ditulis, itu juga menafikan sifat qabul. Kemudian berbagai jenis, ya, berbagai jenis jarah, wa yanqasimul jarhu ila qismain, mutlak wa muqayyad. Jarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarah mutlak dan jarah muqayyad. Fal mutlak, jarah yang mutlak adalah an yadhkura rawi bil jarhi biduni taqyidin fa yakunu qadihan fihi bi kulli hal. Jarah mutlak, ya, jarah mutlak atau jarah muqayyad. Jarah mutlak adalah menyebutkan jarah atau celaan terhadap perawi tanpa adanya taqyid atau catatan. Tanpa adanya taqyid atau catatan. Ya. Jarah seperti ini menjadi cacat yang berat baginya secara mutlak. Jarah ini menjadi berat baginya secara mutlak. Kemudian jadi menjadi apa, berbekas jarahnya, bagaimanapun keadaannya. Kemudian yang kedua, jarah muqayyad. Jarah muqayyad yaitu jarah dengan pemberian catatan. Dia ayadhkura rawi bil jarhi binisbati li syai'in muayyanin min syaikhin aw taifatin aw nahwi dzalik. Jarah yang muqayyad itu ada catatannya sedikit. Dia bagaimana dia? Jarah muqayyad itu menyebutkan jarah celaan terhadap perawi, namun jarah tersebut tidak secara mutlak bagaimanapun keadaannya. Tidak dikatakan dia kazzab, enggak. Dia fasik, tidak. tetapi dengan adanya takyid, yaitu dengan adanya pengkaitan dengan hal tertentu. Seperti dikaitkan dengan guru, misal fulan, kalau meriwayatkan dari gurunya fulan, maka lemah riwayatnya. Atau kelompok fulan, kalau misalnya dia membicarakan apa hadisnya tentang qadar misalnya, maka dia lemah, bisa seperti itu. Nah, jarah seperti ini menjadi cacat yang berat bagi rawi tersebut apabila dinisbatkan atau dikaitkan dengan hal yang tadi disebutkan. Contohnya, ala ucapan Ibnu Hajar dalam At-Taqrib tentang Zaid bin Al-Hubbab. Zaid bin Al-Hubbab, Muslim telah meriwayatkan darinya, Zaid bin Al-Hubbab. Dikatakan, saduqun yukhti' fi hadisis tawri. Dia itu seorang yang saduq, jujur. Ya. Namun, salah dalam meriwayatkan hadis dari As-Tawri, Sufyan As-Tawri. Fayakunu dhaifan fi hadithihi an ats-Tsauri duna ghairihi. Dengan demikian dia berstatus dhaif jika meriwayatkan hadis dari ats-Tsauri tapi bukan dengan selainnya. Contoh lain adalah ucapan pengarang kitab Al-Khulasah tentang Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash, ini Ayyash atau Ayyash. Dia dinilai thiqah oleh Imam Ahmad Ibnu Ma'in dan Al-Bukhari jika meriwayatkan hadis dari ulama Syam. Namun mereka melihatnya dhaif jika meriwayatkan dari ulama Hijaz. Dengan demikian, dia merupakan perawi yang dhaif jika meriwayatkan hadis dari ulama Hijaz, namun tidak untuk riwayat yang berasal dari ulama Syam. Nah, ini dikaitkan dengan syekh-syekhnya. Dari mana dulu syekhnya, kawan? Kalau dari sini diterima, kalau di sana tidak, kawan. Contoh yang lain misalnya dikatakan huwa dhaifun fi ahadits sifati misalan fala yakunu dhaifan fi riwayatin ghairiha. Dia dhaif dalam meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini berarti dia tidak dhaif jika meriwayatkan hadis selain tentang sifat-sifat Allah. Namun demikian ya, lakin idza kana al-maqsud bi taqyidil jarhi daf'a da'wa tawthiqihi fi dhalika al-muqayyad lam yumna' an yakuna du'ifan fi ghairihi aibun. Namun demikian, jika maksud pemberian taqid atau catatan terhadap jarah tersebut untuk membantah klaim pensiqohan seorang rawi dalam suatu riwayat tertentu, maka hal ini berarti bisa saja rawi tersebut juga berstatus du'if dalam periwayatan yang lain. Misalnya ada seseorang meriwayatkan seorang perawi meriwayatkan hadis tentang sifat Allah. Kemudian kita hanya sekadar membantah bahwasanya ini enggak benar dia meriwayatkan hadis tentang sifat Allah. Karena orang ini kalau karena perawi ini hadis-hadis sifat Allah, hadis-hadisnya tentang sifat Allah itu lemah semua. Yang seperti ini kita hanya dalam konteks membantah klaim pensiqohan dia. Itu misalnya atau mengatakan Fulan perawi A meriwayatkan hadis tentang nama Allah dan Fulan adalah thiqah. Kemudian kita bantah, tidak. Fulan menceritakan tentang sifat Allah, nama Allah dan Fulan ini dhaif dalam menceritakan tentang nama Allah. Ini belum tentu di lainnya itu hadis lainnya belum tentu sahih. Bisa jadi di hadis tentang muamalah misalnya. Bisa jadi hadisnya juga dhaif. Jadi ini dalam konteks kita menjelaskan sesuai dengan ini nama, kalau membicarakan tentang nama Allah itu dhaif. Dan tidak berarti bahwa saya membicarakan selainnya itu pasti makbul, tidak, enggak mesti. Baik, kemudian kita menuju ke maratib al-jarh, tingkatan-tingkatan jarh. Dikatakan di sini a'laha tingkatan tertinggi adalah lafal yang menunjukkan puncak celaan yang teramat sangat. Misalnya ungkapan akzabun nas, orang yang paling pendusta. Atau ruknul kadib, tokoh pendusta. Nah, ini paling besar, akzabun nas, orang paling dusta. Kemudian ada juga ungkapan yang mengandung unsur mubalaghah, yaitu hiperbola. Misal kata kadzab, pendusta. Ya, ini hiperbola artinya kata mubalaghah. dalam bahasa Arab dengan lafal dengan wazan fa'al, fa'al seperti kazzab, wadda', dajjal. Kazzab artinya pendusta, wadda' artinya pemalsu, dajjal juga artinya penipu. Lafal yang terendah dari lafal al-jarh itu adalah ungkapan yang layin, misalnya lunak, misalnya seperti sayyul hifz, hafalan jelek. Kalau seseorang disebut sayyul hifz, maka insyaallah dhaifnya tidak terlalu berat, tetapi paling ringan dia mungkin bisa dikuatkan. Atau fihi maqal, ada pembicaraan tentang dirinya, dan di antara tingkatan tersebut terdapat berbagai tingkatan lain yang sudah diketahui. Nah, sekarang kita juga butuh syarat-syarat penerimaan jarh. Syarat-syarat penerimaan jarh, yaitu yushtaratu liqabulil jarhi syurutun khamsah. Terdapat lima syarat yang harus diperhatikan dalam menerima suatu jarh. Yang pertama, an yakuna min adl fala yuqbalu min fasiq. Jarh disampaikan oleh orang yang adil, sehingga jarah tidak diterima dari orang yang fasik, tidak terima. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang fasik menjarah, maka tidak diterima. Yang kedua, an yakuna min mutayaqqil, berasal dari orang yang memang tayaqqul, sadar, enggak ghaflah. Kalau misalnya orang fala yuqbalu min mughaffalin, tidak diterima dari orang yang lalai, yaitu yang melongo-melongo saja, tidak. Jadi orang yang sadar benar-benar, full sadar, mengerti. Karena kalau misalnya kita menimbang atau menerima jarh dari orang yang tidak adil, kalau tidak orang yang fasik, yang lidahnya tidak terjaga, maka akan banyak yang dijarah dan akan banyak salah jarah. Kemudian kalau misalnya kita menerima jarah dari orang yang sering lalai, sering berpikir tidak benar, sering menghabiskan waktunya tanpa manfaat, maka jarah tersebut akan banyak kesalahan terhadapnya. Yang ketiga, an yakuna min 'arifin bi asbabihi fala yuqbalu mimman la ya'riful qawadih, berasal dari orang yang mengetahui sebab-sebab seorang perawi layak diberi jarah, sehingga jarah yang disampaikan oleh orang yang tidak mengetahui cacat pada seorang perawi tidak dapat diterima. Kemudian yang keempat, an yubayyana sababal jarh, jarah tersebut dijelaskan dengan jelas. Fala yuqbalul jarh al-mubham, sehingga jarh yang mubham atau samar tidak dapat diterima. Misla an yaqtasira ala qawlihi dhaif aw yuraddu hadithuhu, seperti hanya dengan mengatakan hadis atau dhaif atau hadisnya ditolak, jarh tersebut tidak dapat diterima hingga sebabnya dijelaskan. Hatta yubayyin sabab dzalik, li'annahu qad yujarrihuhu bi sababin la yaqtabi al-jarh, karena bisa saja dalam kondisi seperti ini bisa saja dia itu menjarah tanpa ada sebab yang mengharuskan terjadinya jarah. Nah, ini pendapat yang masyhur. Ya, hal ini karena seorang bisa jadi melakukan jarah pada seorang perawi hanya karena yang masyhur. Wakhtar Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar memilih pembulan alimai tersebut ditujukan kepada orang yang telah diketahui sebagai perawi yang adil, maka tidak diterima jarah yang mubham. Ya. Kemudian dalam kondisi seperti ini maka tidak dapat diterima kecuali diringi penjelasan mengenai sebab jarah tersebut ditujukan kepadanya. Inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah, yaitu boleh kita menerima jarah yang masih samar, mubham, cuma sekadar dikatakan dhaif atau diterap hadis itu misalnya. Orang kelima, di antara syaratnya diterima jarah, an la yakuna waqi'an 'ala man Ditawatir. Tersebut tidak ditujukan, kalau misalnya di sini di antara suara-suara penerimaan jarak tersebut tidak ditujukan kepada orang-orang yang telah terkenal akan wasyaharat imamatuhu dan telah diikatannya. Syu'bah misalnya, Malik dan Al-Bukhari mungkin maka tidak diterima jarah terhadap orang-orang seperti mereka. Ini dikenal sekali, semua sepakat akan keimamannya. Maka anggap jarah untuk mereka. Okay, insyaAllah ini kami cukupkan sampai sini untuk kajian mustalah hadith. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.